Jumadil Ula. Satu ya. Saya kira tanggal 2 sekarang. Satu Jumadil Ula 1443 Hijriah. Tulis baik-baik. Bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2021, hari Ahad. Setelah pada bulan yang lalu kita menyelesaikan kitab Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, Al-Dhullu Wal-Inkisar Lil-Azizil Jabbar, penghinaan dan perendahan diri kepada Allah yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha kuasa, atau dengan judul yang lain Al-Khushu'u Fis-Salah, meraih kekhusyukan di dalam ibadah salat. Kemudian kita buatkan penutupannya pada pertemuan yang lalu. Ringkasannya, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kitab tersebut, dia adalah teori, tetapi ilmu hanya sekedar teori, tidak ada guna. Maka kita sangat menekankan adanya usaha dalam menerapkan langkah-langkah khusyuk dalam sholat. Kalau kita tidak memulainya, tunggu kapan? Ini pertanyaan, menunggu sampai kapan? Kalau kita sudah, ada di antara kita yang sudah lewat usia separobaya, maka pertanyaan tunggu sampai kapan kita mulai menerapkan ini, yang jawabannya tidak ada kecuali kelalaian. Ya. Maka berusahalah. Ini semua untuk kita. Berusahalah untuk memulai mengamalkan ilmu, menerapkan ilmu. Dan ilmu ini luas sebenarnya. Tidak hanya cara berpakaian, bukan hanya dalam penampilan, dalam ibadah, ilmu. Ilmu juga bukan hanya sekedar pernikahan. Ilmu setelah menikah juga harus kita terapkan. Ya. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang istri yang baik, yang salihah, menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ini hasil dari ilmu. Harus ada perbedaan setelah berilmu dengan sebelum. Ya. Dalam memperhatikan ibadah salat, ini juga pengaruh ilmu. Kita tidak salat seperti salat-salat yang kita lakukan sebelum berilmu. Ya. Maka sekali lagi kita mengajak semua untuk mengamalkan ilmu kita. Ya. Menjaga tutur kata, menjaga sopan santun, menjaga etika, budi pekerti. Ini semua membutuhkan penerapan dalam kehidupan. Menjaga lisan ini luar biasa. Ya, sangat kuat pengaruh ilmu terhadap lisan. Ya, kapan dia diam? Kapan dia berkomentar? Kapan dia berbicara? Ini semuanya dituntun oleh ilmu. Pantaskah dia berbicara atau tidak? Ini juga dituntun oleh ilmu. Nah, ini yang berkah. Ini yang ilmu itu anugerah. Ini yang ilmu itu merupakan hidayah. Ya. Maka kita sangat berharap semoga pelajaran-pelajaran yang lalu, terutama tentang pembicaraan tentang sholat, mulai dari kita membaca kitab Syekh Abdul Razzaq, Ta'zimus Salah, ya. Kemudian selesai, lalu kita melanjutkan ke kitab Ibnu Rajab, Al-Inkisar, Zul wal-Inkisar tadi. Nah, maka kita harus berusaha untuk meraih apa sebenarnya khusyuk dalam sholat. Ya, kita sudah waktunya untuk merasakan betapa nikmatnya ibadah sholat, betapa nikmatnya berada di yang pertama dari saf, berapa nikmatnya mengikuti takbiratul ihramnya imam dan seterusnya, betapa tenangnya jiwa dan batin kita ketika kita berjamaah salat bersama kaum muslimin. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita sudah menetapkan untuk membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ya. Ad-Da' artinya obat, penyakit. Ad-Dawa obat. Ya. Ad-Da' artinya penyakit, Ad-Dawa obat. Jadi penyakit dan obat. Atau dengan judul yang lain, ini kitab ini juga dicetak dengan judul yang lain, dengan judulnya Al-Jawabul Kafi, Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala, atau Ala Man Sa'ala, bisa juga dengan Liman Sa'ala Anid Dawa'is Syafi. Ya, lebih panjang dari judul yang pertama. Dan kedua-duanya ada. Ya, nanti kalau kita menemukan kitab ini dengan judul yang lain, itulah kitab ini. Ya. Misalnya kita lihat di pustaka Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'is Syafi, inilah kitab yang kita baca. Walaupun yang kita baca dengan judul apa? Ad-Da'u wad-Dawa. Ya. Kalau arti dari Al-Jawabul Kafi, jawaban yang lengkap, ya, kafi itu cukup, lengkap. Al-Jawabul Kafi, jawaban yang lengkap, liman sa'ala, terhadap orang yang bertanya, anid dawa'is syafi, dari tentang obat yang menyembuhkan. Ya. Ini judul yang, makna judul yang kedua. Ya, jawaban yang lengkap, yang sempurna atas pertanyaan tentang obat yang mujarab, ya, obat yang menyembuhkan. Pengarangnya siapa? Di sini ta'lif, judulnya ta'lif itu karangan, karya. Ya, ta'lif itu karya atau karangan. Ya. Al-Imami Abi Abdillah Muhammad ibni Abi Bakar ibni Ayyub, nah, itu namanya. Dia al-imam. Al-imam ini gelar ulama, ya, bukan gelarnya imam salat. Al-imam kalau diungkapkan oleh orang-orang dahulu, maksudnya orang yang sudah sampai ilmunya ke tingkat yang tinggi. Makanya al-imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kata imam itu adalah gelar, bukan untuk imam salat, tetapi imam orang yang memiliki ilmu yang luas. Ya. Jadi tidak sembarangan orang-orang yang digelari dengan imam. Saya mendengar, ya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang penggunaan kata imam ini kepada An-Nawawi. Ya. Kepada An-Nawawi. Karena kita mengatakan Imam Nawawi. Ya. Maksudnya An-Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim, yang mengarang kitab Arba'un Nawawiyah, yang mengarang kitab Riyadhus Salihin, apakah sudah berhak menerima gelar imam ini? Beliau mengatakan dia lebih tepat digelari dengan Al-Hafiz. Ini juga gelar, ya, untuk ulama hadis. Al-Hafiz bukan hafiz dalam istilah kita. Kalau Al-Hafiz dalam istilah kita di Indonesia ini penghafal Al-Quran. Dan ini tidak dikenal di negeri Arab sana. Kata Al-Hafiz itu di negeri kita, tidak tahu kapan mulainya orang memberi gelar kepada orang yang pakar hafalan Al-Quran dengan kiraat yang banyak digelari dengan Al-Hafidh. Ini adalah gelar yang hanya di negeri kita dan muncul mungkin tahun 90-an ya, munculnya gelar Al-Hafidh untuk orang yang menghafal Al-Quran dan menguasai kiraat, tapi belum tentu menguasai tafsir Al-Quran ya, belum tentu menguasai ilmu yang lain ya. Tapi Al-Hafidh yang dalam istilah ulama dahulu itu orang yang hafalannya banyak. Hafal Al-Quran ini, kalau hafal Al-Quran itu bukan standar di kalangan para ulama dahulu. Jadi mereka tidak berbuatkan karena memang semua sudah wajar hafal Al-Quran. Sampai sekarang orang-orang di Arab sana yang hafal Al-Quran itu sudah wajar, bukan lagi sebuah keistimewaan ya, karena memang harus hafal Al-Quran. Apalagi kalau ingin menjadi orang yang berbicara tentang agama harus hafal Al-Quran ya. Jadi tidak ada lagi penggelaran untuk orang-orang ahli ilmu dahulu dengan Al-Hafidh untuk tentang Al-Quran ya. Karena memang ulama dahulu itu untuk menjadi ulama syarat utamanya hafal Al-Quran. Jadi tidak ada. Tapi kalau hadis, nah itu yang baru, itu yang kelebihan, yang menguasai hadis dengan seluk beluknya seperti Ibnu Hajar yang bergelar Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang luas sekali ilmu hadisnya tentang hafalan riwayat-riwayat dimanapun juga, itu baru mendapatkan gelar Al-Hafidh. Jadi Al-Hafidh itu gelar untuk orang yang banyak hafalan hadisnya, yang menguasai riwayat-riwayat hadis Nabi. Sementara hafal Al-Quran tidak ada gelar apa-apa, karena hafal Al-Quran itu sesuatu yang wajar, bukan kelebihan ya. Karena di tengah-tengah masyarakat kita dahulu payah mencari yang hafal Al-Quran, maka yang hafal Al-Quran itu istimewa ya. Maka diberilah gelar Al-Hafidh. Nah kalau sekarang Alhamdulillah sudah banyak orang yang hafal Al-Quran, anak-anak sudah banyak hafal Al-Quran ya. Jadi sudah membawakan kita ke nuansa yang lama, yang Al-Quran ini, yang hafal Al-Quran itu adalah perkara yang tidak merupakan sebuah kelebihan, tetapi persyaratan untuk menjadi lebih, persyaratan utama untuk menjadi lebih ya, bukan kelebihan, persyaratan atau kunci utama untuk menjadi lebih. Jadi Al-Imam yang kita baca dari Ibnu Qayyim ini dinamakan untuk seorang ahli ilmu ya. Al-Imam Abi Abdillah, ini kunyah. Kunyah itu adalah panggilan, nama panggilan yang didahului oleh kata Abu atau Abi ya, Ummu atau Ummi ya, tergantung tempatnya dalam kalimat, atau Ibnu atau Ibni, Bintu, Binti ya. Ini semuanya dikenal dengan istilah apa? Kunyah. Abu Fulan, Ummu Fulanah atau Ummu Fulan atau Abu Fulanah, tergantung siapa yang nama setelahnya, bisa jadi nama anaknya. Tapi yang terutama, yang paling afdal adalah At-Takanni dengan anak, menggunakan kunyah dengan nama anak yang terbesar dan laki-laki. Yang pertama yang tertua, kemudian yang paling utama tertua laki-laki. Kalau seandainya yang tertua adalah perempuan, kemudian setelah itu ada laki-laki, maka yang laki-laki yang walaupun dia tidak tertua, tapi dia yang tertua dari laki-laki. Saya punya teman berkebangsaan Australia, walaupun asalnya Arab ya, karena sangat dekatnya dari S1 sama dia, satu di Fakultas Hadis sama dia, kemudian masuk S2 ke pindah ke fakultas lain, Usuluddin jurusan Akidah sama dia, sampai S3, S2, bahkan satu proyek saya dengan dia untuk disertasinya sama. Maka kedekatan luar biasa, sampai sekarang masih berhubungannya. Dia punya anak pertama, kedua, ketiga perempuan semuanya ya. Perempuan semua anaknya, yang pertama, kedua, ketiga, kalau tidak salah keempat juga, dia empat orang. Kemudian yang kelima laki-laki. Dan dari awal anak yang pertama namanya Maryam, yang perempuan pertama, maka kita kenal dengan memanggilnya Abu Maryam, Abu Maryam. Ya, Abu Maryam. ketika dia punya anak yang laki-laki tadi, ini namanya Abu Muhammad, Muhammad namanya, dicobanya merubahnya. Ya. Dia, maka dia membuat kunyahnya dengan apa? Abu Muhammad. Anaknya yang Maryam ini sudah SMP kelas 2 kalau tidak salah. Ya. Marah semarah-marahnya dia ketika ayahnya merubah kunyahnya menjadi Abu Muhammad. Tidak mau dia terima. Pokoknya dia mau Abu Maryam. Ya, anak perempuannya ini. Karena dia sudah merasa nyaman juga dengan kawan-kawan ayahnya memanggil Abu Maryam, Abu Maryam. Ketika dirubah, ditulis pula di bukunya Abu Muhammad, maka dihapusnya, dicoret-coretnya. Terpaksalah kawan saya itu membuat Abu Maryam fulana, sama sebutnya nama anaknya Abu Muhammad. Jadi semua anaknya sebutkan. Semua nama Maryamnya, Salihah, Khadijah kalau tidak salah dia, baru itu akhirnya baru Muhammad. Abu sebutnya nama anaknya semua. Untuk menyenangkan anak perempuannya ini. Jadi takanni salah satu yang dituntun oleh agama kita, dia menunjukkan adanya kedekatan yang lebih ketika kita memanggil tidak lagi dengan nama biasa, tetapi nama panggilan yang lain yang lebih intens daripada nama memanggil nama asli Abu Fulan. Ya. Itu Ibnu Qayyim gelar kunyahnya Abu Abdillah. Banyak Abu Abdillah yang Imam Malik juga Abu Abdillah. Ya. Dan ada yang memiliki kunyah Abu Abdurrahman seperti sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ya. Anas bin Malik Abu Hamzah. Ya. Anas bin Malik Abu Hamzah. Makanya saya dulu sebelum menikah kunyahnya Abu Hamzah. Tapi setelah punya anak, ya, Abu Fadilah. Sudah dapat anak laki-laki berubah menjadi Abu Nu'aim. Ya. Jadi kunyah sekarang Abu Nu'aim. Kalau ada yang memanggil Abu Fadilah juga tidak apa-apa karena punya anak. Dahulunya saya Abu Fadilah. Nah, kemudian sebelum menikah Abu Hamzah. Ya, Abu Hamzah. Abi Abdillah. Ini kunyahnya Ibnu Qayyim. Kemudian namanya Muhammad. Nama Ibnu Qayyim itu siapa? Muhammad. Namanya Muhammad. Nama ayahnya, kunyah ayahnya Abu Bakar. Nama kunyah ayahnya Abu Bakar. Kita tidak tahu ya, mungkin dari nasabnya bisa dikenal siapa nama ayahnya. Ya. Sebentar. Ya, dikenal ayahnya dengan kunyahnya saja ya. Abu Bakar. Nama Ibnu Qayyim Muhammad. Nama kunyah ayahnya Abu Bakar. Kemudian kakeknya Ayyub. Ya. Kakeknya Ayyub. Kemudian nah ini gelar ya. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ini tidak ada lagi kaitan dengan kakeknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim, ini gelarnya siapa? Dia, Muhammad ini. Gelarnya penulis kitab ini. Tidak ada hubungannya dengan ayahnya, tidak ada hubungannya dengan kakeknya. Gelar ini gelar dia. Cuma Qayyim al-Jauziyah ini, asalnya Qayyim al-Jauziyah. Qayyimu al-Jauziyah. Qayyim al-Jauziyah ini adalah gelar kakeknya. Saya tadi mengatakan tidak ada hubungan kakeknya. Memang Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini panggilan untuk penulis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anak Qayyim al-Jauziyah. Ayahnya siapa tadi? Abu Bakar. Loh, apa hubungannya dengan anak Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Qayyim al-Jauziyah, Qayyimu al-Jauziyah, ini artinya adalah Qayyim ini pengurus yang mengurusi, yang mengawasi. Ya. Al-Jauziyah nama sekolah. Seperti misalnya sekolah Imam Asy-Syafi'i atau sekolah Nawawi misalnya. Nah, jadi Al-Jauziyah ini nama sekolah. Sementara Qayyim ini yang mengurusi. Ya, jadi Qayyimul Jauziyah ini gelar untuk kakeknya Ayyub. Ayyub itu digelari dengan Qayyimu Al-Jauziyah. Orang yang dibebankan mengurusi sekolah Jauziyah. Kemudian penulis ini dinisbatkan kepada kakeknya karena memang kakeknya terkenal dengan itu. Sehingga untuk membuatnya dikenal, maka dinisbatkan ke kakeknya bukan kepada ayahnya. Sama dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga. Taimiyah itu bukan ayahnya Ibnu Taimiyah itu sendiri. Itu gelar untuk kakeknya. Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam. Yang Ibnu Abdissalam Ibnu Taimiyah, kakeknya yang kedua. Namanya Ahmad. Kalau di sini siapa? Muhammad. Yang Ibnu Taimiyah namanya Ahmad. Ahmad Ibnu Abdul Halim, ayahnya Ibnu Halim. Kakeknya Ibnu Abdissalam. Kakek nomor dua ini yang digelari dengan Taimiyah. Yang Ahmad yang terkenal ini, gurunya Ibnu Qayyim ini, itu digelari, dikunyahkan dengan kakeknya yang kedua tadi, Ibnu Taimiyah. Bukan Taimiyah itu ayahnya, ayahnya Abdul Halim. Ya. Jadi, berarti ini menunjukkan bolehnya kita menisbatkan diri kepada kakek, karena kakek itu ayah. Ya, kakek itu ayah. Berarti ini Ibnu Qayyimil Jauziyah, penulis kitab ini, itu diibinkan kepada siapa? Diibinkan kepada kakeknya yang bernama Ayyub, yang mana kakeknya ini pengurus sekolah Jauziyah. Maka dia ini dikenal dengan Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ini istilah yang pertama. Perhatikan baik-baik. Ibnu Qayyimi Al-Jauziyah, anak keturunan dari pengasuh pengurus sekolah Jauziyah. Kenapa sampai digelari dengan ini? Karena sekolah ini terkenal. Sekolah ini terkenal. Ya. Sekolah Jauziyah ini terkenal, melahirkan, meluluskan lulusan-lulusan terbaik. Ya, sehingga karena kakeknya dahulu pengurus dan dia yang memimpin, yang mengendalikan, maka cucunya ini dikunyahkan kepada dia yang mengurusi sekolah Jauziyah. Itu istilah yang pertama, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Tetapi juga masyhur dengan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya. Kedua-duanya benar. Itu juga cuma lebih diringkas Ibnul Qayyim pakai alif lam ya. Al-Qayyimnya pakai alif lam. Kalau tadi makanya saya ulang-ulang terus. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ya. Kalau ini Ibnul Qayyim. Ya. Jadi Al-Qayyimnya pakai alif lam. Kemudian Al-Jauziyah tidak pakai tak di ujung lagi. Ibnul Qayyimil Jauzi. Ya. Ibnul Qayyim pakai, kalau Qayyimnya pakai alif lam, maka Al-Jauziyah dibuang alifnya, dibuang taknya. Berarti Ibnul Qayyimil Jauzi. Ini dua istilah untuk beliau, kedua-duanya benar. Saya dalam menulis disertasi dahulu seringkali ini omeli oleh dosen pembimbing karena salah tulis terus. Ya. Saya menulis Ibnul Qayyimil Jauziyah. Alif lam itu yang memperkarakan. Membuat saya sering diomeli. Ini kenapa ada alif lamnya terus nih? Benarnya kalau kamu ingin membuat Al-Jauziyah, berarti buang alif lamnya. Ibnul Qayyimil Jauziyah. Kalau kamu ingin letakkan alif lam, maka tak di ujung Jauziyah dibuang. Berarti Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ini dua istilah yang kedua dan kedua-duanya benar. Kalau kita nanti mendengar Ibnu Qayyimil Jauziyah seperti yang tertulis di sini, benar. Dan kita bila mana mendengar Ibnul Qayyim al-Jauzi juga benar. Maksudnya untuk orang yang sama, yaitu kakeknya tadi yang mengetuai pengurusan pembenahan sekolah al-Jauziyah. Ya. Namanya siapa? Muhammad. Nama ayahnya, kepanggilan ayahnya Abu Bakar. Muhammad ibnu Abu Bakar, ibu Abu Bakar ibnu Ayyub, dan dikenal beliau ini dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim al-Jauzi. Ya, itu tentang pengarang. Dan beliau lahir 691, akhir abad ke-7 ya, akhir-akhir kalau 600 ke atas berarti abad keberapa? Abad ke-7. 691 berarti akhir-akhir abad ke-7. Karena kalau sudah sampai 700 sudah masuk ke abad ke-8. 91. Ya. Lahir 691, meninggalnya 751. Berapa tahun umurnya? 60 tahun. Ya. 3 tahun kurang dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. 751. Ya. Ini tahun kelahiran dan tahun meninggalnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi. Ya. Kemudian di lembaran judul ini juga tertulis apa? Di atas belum dibaca ya. Di atas sekali di pojok sebelah kanan. Apa itu? Atharu al-imami Ibni Qayyim al-Jawziyati wa ma lahiqaha min a'mal. Athar artinya peninggalan-peninggalan. Athar ini nama proyek nih. Yang di atas itu nama proyek, nama program. Ya. Proyeknya adalah menggali warisan Ibnu Qayyim. Ya. Jadi athar itu peninggalan-peninggalan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan kemudian tambahannya wa ma lahiqaha min a'mal, dan peninggalan-peninggalan yang lain yang berhubungan dengan Ibnu Qayyim dari karangan siapapun juga, itu nanti dimasukkan dalam program ini, proyek ini. Ini luar biasa ya. Kalau orang-orang ahli ilmu ini dia juga banyak proyek-proyeknya, seperti terkumpulnya hampir semua buah karya dari Ibnu Taimiyah. Ini proyek besar yang menjadi sekitar 37 jilid. Ya. Judulnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa warasailihi wa masailihi wa fatawa wa masailihi wa rasailihi. Ini kumpulan dari fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dan pembahasan-pembahasan yang dibuatnya, kemudian surat-suratnya. Ini semuanya terpencar-pencar di dunia, kemudian proyeknya apa? Menyatukan. Ini proyek bertahun-tahun. Akhirnya terkumpul 37 jilid. Ya. Dan itu kata cucu yang mengumpulkan di Muqaddimah Ibnu Taimiyah itu, di karangan Muqaddimah cetakan Majmu' Tawa itu sampai berkeliling dunia. Di mana dia mendengar ada manuskrip di dunia, dikejar ke sana untuk mengumpulkannya. Ini proyeknya anggarannya miliaran. Nah, kemudian terkumpul 37 jilid. Nah, kemudian nanti dicetak. Subhanallah, banyak muhsinin-muhsinin yang mencetak untuk dibagikan cuma-cuma. Terakhir dicetak oleh percetakan Rajafat di Madinah, percetakan Al-Qur'annya. Dicetak dengan cetakan look seperti Al-Qur'an Madinah itu. Alhamdulillah saya dapat. Ya. Ketika itu masih S2. Waktu masih teori ya. Tiba-tiba di mata pelajaran Syekh Abdul Razak. Ya, ketika itu dia sudah mengajar saya langsung. Di mata pelajarannya dia menjanjikan kita akan membawa kami ke suatu tempat. Kita jumlahnya 13 orang. Di S2 ketika 13 orang semuanya. Ada yang menaiki kendaraan dia, saya termasuk yang bersama dia dengan kawan-kawan yang tidak punya mobil, kemudian yang punya mobil dari orang-orang Arab ikut mengiringi dia. Ternyata dibawanya ke percetakan Al-Qur'an itu. Ya, dibawanya, kemudian dia dibawa masuk, ada yang menyambut, dia bawa masuk ke dalam, mengunjungi, melihat langsung percetakan Al-Qur'an. Keluar sudah ada kardus-kardus, karton-karton untuk kita masing-masing yang ternyata isinya menjemuk fatwa tersebut. Ya, hadiah. Dan dia yang melobi orang sana. Saya punya murid-murid S2 dari berbagai negara. Ya, saya karena waktu itu awal-awal dicetaknya menjemuk fatwa oleh percetakan Al-Quran milik Raja Fahd di Madinah. Saya mau mereka dibekali satu eksemplar setiap mereka cetakan menjemuk fatwa karena mereka jurusan akidah. Ya, alhamdulillah dapat. Ya, dapat. Ini cetakan salah satunya. Terakhir saya juga dapat kemarin hadiah dari salah satu muhsinin di Jakarta. Tidak tahu saya. Tiba-tiba datang ke rumah, diantarkan satu kardus yang cetakan lain. Cetakan lain. Dan fatwa ini kalau kita berenang mengarunginya, tidak akan mungkin kita sampai ke seberang. Memuat ilmu yang sebanyak-banyaknya, apapun ada, apapun ada. Dan ada karya Ibnu Taimiyah ini yang tidak ada di situ, di luar, dia dicetak sendiri. Ya, kalau tidak salah seperti Istiqamah itu tidak ada di menjemuk fatwa. Ada yang dicetak sendiri dan tidak masuk ke kumpulan ini. Tidak tahu saya apakah sebabnya yang pengumpul tadi itu tidak masukkan, mungkin belum dia jumpai. Ya, sehingga tidak masukkannya. Maka ada karangan Ibnu Taimiyah itu yang masuk dalam kumpulan tadi, ada yang tidak. Yang kita yang membawa kita kepada pembicaraan tentang ini adalah apa? Proyek tadi. Jadi yang tertulis di sudut itu nama proyek. Proyek jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Nah, kira-kira begitulah. Proyek jalan tol Riau Sumbar. Nah, ini proyeknya, nama proyeknya adalah mengumpulkan peninggalan Ibnu Qayyim, karena memang harus dicari, digali. Salah satunya yang mereka telah hasilkan kitab ini. Ini salah satu. Ini yang ke-17 ya. Ada tulis di bawah. Nomor 17 ini nomor yang ke-17 kitab ini. Berarti sebelumnya sudah ada 16 kitab peninggalan Ibnu Qayyim yang dicetak ulang. Percetakannya itu di samping kiri yang logonya ada Matbu'atul Mujamma', cetakan Mujamma' Al-Fiqh Al-Islami, ya, di Jeddah. Matbu' al, apa ini tulisannya? Munazzamah al, tak nampak oleh saya ini. Mu'tamar Al-Islami. Ya. Ini lembaga internasional ya. Ya, Mujamma' Al-Fiqh Al-Islami, dia yang program mereka. Kemudian nanti yang mencetaknya adalah di bawah sekali. Ini percetakannya Daru Alamil Fawaid. Ya. Di bawah sekali, yang tulisan di bawah sekali itu percetakannya, penerbitnya Daru Alamil Fawaid. Ini nama penerbitnya. Ya. Kemudian kitab ini bukan hanya dikeluarkan saja dalam bentuk tulisannya Ibnu Qayyim, tetapi ada khidmatnya. Nah, itu yang tertulis di bawah setelah nama Ibnu Qayyim, 691 lahir, 751 meninggal. Itu tidak ada tandanya ya. 691 itu lahir. Ya. 751 apa? Meninggal. Kemudian di bawahnya haqqaqahu. Ini yang mentahqiq. Maksud mentahqiq itu, jadi dia mengambil manuskrip kitab ini, diambilnya, kemudian dicarinya manuskrip-manuskrip yang sama. Manuskrip kitab ini tetapi penulisnya berbeda. Tahun penulisannya, manuskrip kan tulisan tangan ya. Manuskrip itu adalah makhtut dalam bahasa Arabnya, yaitu karya yang dahulu yang dibuat sebelum adanya percetakan. Sebelum adanya percetakan dinamakan dengan manuskrip. Baik dengan tangan langsung atau dengan mesin tik. Makanya saya menilai bahwa tulisan guru saya dan guru sebagian kita di sini, yaitu Buya Jufri Effendi Wahab, tulisannya mengambil gelar master ya, itu saya anggap dia adalah manuskrip karena ketika itu dicetak dengan, ditulis oleh beliau dengan mesin tik ya, dalam bentuk mesin tik ditulis. Saya masih melihat ya, tulisan mereka, tulisan dalam mesin tik sangat kecil, tulisan tidak bisa berubah-ubah ya. Ini terhitung sebagai manuskrip, dan asal manuskrip atau maktub itu tulisan tangan. Lalu dicetak ulang, ditulis ulang oleh yang mentahkik ini. Diambilnya lembaran manuskrip itu ditulisnya dengan komputer. Ditulis komputer, isi kitab semuanya. Itu namanya menulis maktutat. Kemudian tahkik itu untuk meneliti apakah isinya benar atau tidak. Ini namanya tahkik. Dengan cara apa? Dengan cara memperbandingkan satu manuskrip dengan manuskrip yang lain. Terkadang penulisannya dengan penulis yang berbeda, penulis tangan itu yang berbeda-beda, kemudian tahun penulisannya juga tidak sama. Seperti saya ketika mengambil gelar master ya, itu mentahkik kitab gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari yaitu Nuaim Ibnu Hammad, dan itu juga sebabnya anak saya saya namakan dengan Nuaim. Ya. Nuaim Ibnu Hammad ini adalah gurunya Imam Bukhari. Ya. Dia menulis kitab tentang fitnah-fitnah yang terjadi sampai hari kiamat, yaitu riwayat. Riwayat-riwayat yang menceritakan tentang fitnah-fitnah yang terjadi sampai hari kiamat. Ya, dan itulah yang saya, proyek saya dengan teman yang tadi saya ceritakan. Yang kunyahnya siapa? Abu Maryam tadi. Saya bagian pertama, dia bagian kedua. Kitabnya besar. Ya, di program master dulu. Jadi saya ketika itu menemukan tulisan tangannya banyak sekali. Tahun berbeda, penulisnya berbeda, bentuk tulisannya juga tidak sama. Ada yang bagus, mudah dibaca, maksudnya mudah dibaca, tetap susah. Tetap susah karena tidak ada harokatnya, dan bahkan tulisan tangan sudah mulai pudar karena ratusan tahun yang lalu ditulis. Ya, ratusan tahun yang lalu ditulis. Kemudian bahkan ada yang ribuan tahun yang lalu ditulis. Nah, itu yang kita tulis kembali, nanti baru ditahkik. Kita perbandingkan, kita baca yang kita tulis sama dengan yang, karena nanti kita akan buatkan yang jadi lembaran atau patokannya yang kita pindahkan, yang lain sebagai pembanding saja. Nanti kita perhatikan, kemudian kita akan temukan di bawah kitab ini, nanti di bawah di footnote-nya itu hasil perbandingan ini. Nanti akan kita jelaskan perbedaan-perbedaan antara manuskrip-manuskrip yang didapatkan oleh yang mentahkik ini, yaitu Muhammad Ajmal Al-Islahi. Kemudian di sini ada pekerjaan kedua untuk kitab ini, yaitu mentakhrij hadis. Karena dalam kitab Ibnu Qayyim ini kan ada hadis-hadisnya. Lalu hadis ini kan dia tidak sebutkan dikeluarkan oleh si fulan, misalnya dia mengatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi di mana? Kalau saya ingin mencari hadis ini di Sahih Bukhari, bagaimana caranya? Ya, karena Ibnu Qayyim hanya mengatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia tidak menyebutkan tempatnya. Maka tugas saya sebagai mengeluarkan karya untuk menghasilkan kitab ini, mengeluarkan atau mentakhrij hadisnya. Maksudnya apa? Menyebutkan di mana Imam Bukhari membawakan hadis ini, di kitab ini, bab ini, juz segini, halaman segini. Itu tugas saya sebagai penulis yang baru. Ya. Nah, makanya yang melakukan ini adalah yang lain, yaitu Ra Zaid Ibnu Ahmad An-Nasri. Ini yang mentakhrij hadis-hadisnya. Nanti akan kita dapatkan bagaimana dia berkarya. Di bawah, bukan di atasnya. Yang di atas itu semuanya adalah perkataan Ibnu Qayyim. Makanya dipisahkan dengan baris. Baris kecil itu. Itu yang di atas adalah ad-da'wa dawa, yang di bawah ini yang dilakukan oleh dua orang tadi. Yang di bawah footnote itu pekerjaan siapa? Pekerjaan yang mentahkik dan yang mentakhrij. Ya. Dua orang tadi. Kemudian yang di bawah tulisan tengah Israf, ada tulisan Israf Bakar bin Abdullahi Abi Zaid atau Abu Zaid. Ini seorang ulama besar. Ya, termasuk kibar ulama di Arab Saudi dan sudah meninggal dunia rahimahullahu taala. Karyanya luar biasa, kemapanannya dalam ilmu, kefakarannya luar biasa, dan dia yang mengawasi proyek yang tadi Athar Ibnu Qayyim, yaitu menggali peninggalan-peninggalan Ibnu Qayyim untuk membangkitkan bantang-bantang terendam. Nah, itu proyeknya. Membangkitkan batang terendam, yaitu karya-karya Ibnu Qayyim dibangkitkan lagi, dikeluarkan, dicetak dengan khidmat tadi, ditahqiq dengan baik, kemudian takhrij hadis-hadisnya dan ada komentar-komentar. Pengawasnya siapa? Syekh Abu Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Kemudian yang mendanai itu di bawah. Tamwil itu donaturnya. Tamwil donaturnya atau yang mendonasi proyek ini siapa? Ini lembaganya. Muassasah Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi Al-Khairiyah, yang pemilik bank besar di Arab Saudi itu. Ya. Muassasah Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi Al-Khairiyah. Al-Khairiyah itu sosial kebaikan. Dia punya lembaga sosial. Ya. Yang nanti semua dananya dari dia. Termasuk ini salah satu programnya adalah membangkitkan batang terendam, yaitu karyanya Ibnu Qayyim. Yang lain-lain ulama yang lain juga termasuk Ibnu Qayyim di sini. Ini yang ke-17, berarti semua nanti yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim akan dibangkitkan, akan dicetak ulang, diberikan khidmat. Makanya cetakan ini cetakan yang terbaik. Ya. Anda cetakan-cetakan yang lama. Ya. Saya punya, tetapi saya coba cari-cari tidak dapat-dapat. Makanya saya bawa PDF-nya. Ya. Karena kitab saya itu berpindah-pindah. Ketika dikhawatirkan banjir, pindah ke rumah yang lain. Ternyata di sana dia terendam. Luar biasa. Saya khawatir karena sering banjir. Saya khawatir. Akhirnya saya pindahkan ke rumah yang saya tahu bahwa tidak pernah banjir. Tetapi karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya, qadarullahu wa masya'a fa'al, di sana dia kebanjiran. Ya, akhirnya dipindahkan ke lantai 2 Masjid Raudhatul Jannah. Kemudian beberapa tahun di sana, akhirnya kembali ke rumah saya. Perpindahan-perpindahan itu yang membuat saya kehilangan di mana kitab itu berada. Ya. Maka terpaksa saya minta satu fotokopiannya. Ya. Sebelum datang saya sudah membeli, ya, langsung ke Jakarta. Sebelum datang cetakan yang asli. Jazakumullahu khairan, dan selesai kita dari mempelajari lembaran covernya. Ya. Ini pengetahuan ini. Yang di bawah tangan sudah saya katakan tadi, itu penerbitnya. Yang Daru Alamil Fawaid itu nama penerbit atau penerbit dah, ya, bukan percetakan tapi penerbit. Lin Nasri wa Tauzi'. Ini penerbit dan yang mengedarkan, ya. Itu penerbitan dan pengedar adalah Daru Alamil Fawaid. Ini nama penerbitnya. Ya, nama penerbitnya. Selesai? Selesai pula pelajaran kita. Ya. Lembaran berikutnya ini hak cipta, ya. Ada setelah bismillah. Kemudian nanti disebutkan donatur tadi, ya. Muassasah Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi Al-Khairiyah. Ya. Kemudian hukukut tabak mahfudah, ini hak cipta. Ya, hak cipta ini cetakan pertama, ya. Ini terbaru berarti 1400 berapa nih? 29. Ya, 29 10 atau 11 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. Cetakan pertama tahun 1429. Ya. Sekarang kita masuk ke halaman pertama dari kitab ini, tertulis 3, ya. Ya. Baris yang pertama semua insyaallah bisa baca. Ya. Semua. Iya kan? Ada yang tidak bisa baca barisan pertama? Nah, ini la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak ada yang bisa baca yang baris pertama itu la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan yang kedua mudah-mudahan bisa membacanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah mukaddimah kita. Ya. Itu mukaddimah dan ada sebagian penulis yang memulai dengan alhamdulillah, ada yang cukup dengan bismillah. Dan kedua-duanya benar. Karena hadisnya untuk kedua-duanya. Barang siapa yang melakukan yang tidak memulai pekerjaannya dengan membaca bismillah, maka dia terputus dari rahmat, dari keberkahan. Kemudian dalam lafaz yang lain, barang siapa yang memulai pekerjaan tidak dengan alhamdulillah, maka dia terputus. Maka kedua-duanya bisa. Bila mana tidak dengan mukaddimah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, tetapi cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah berkah. Ya. Makanya tidak sedikit dari kitab-kitab yang kita baca tanpa ada alhamdulillah. Seperti kitabut tauhid. Ya, bismillahirrahmanirrahim kitabut tauhid. Kemudian mengatakan i'lam rahimakallah. Ini usul salah saya, bukan kitabut tauhid. Kitab itu juga demikian. Ya. Kemudian di sini ada tambahannya wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak, ini menunjukkan bahwa bersambung antara bismillahirrahmanirrahim dengan ucapan ini. Makanya ada waw di situ. Wala haula, dan tidak ada haula, yaitu daya, ya, kemampuan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Ya. Al-Aliyyil Azim. Ini dua nama Allah Subhanahu wa taala setelah nama Allah. Yang pertama Al-Ali, yang Maha Tinggi. Ini nama Allah yang luar biasa dan dia penutup surat ayat Kursi. Ya. Dan kemahatinggian Allah adalah secara zat, secara kemuliaan dan kekayaan serta kemampuan. Tidak ada yang meninggikan atau lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tinggi secara zat. Zat Allah Maha Tinggi. Ini makna yang pertama dari Al-Ali. Kemudian apa yang ditetapkan oleh orang-orang yang menafikan tingginya Allah secara zat? Mereka menetapkan Allah Maha Tinggi tetapi ya Allah Maha Tinggi cuma Maha tingginya itu dari sisi kesempurnaan, kekuasaan, kekayaan. Kalau zatnya di mana? Oh, zatnya di mana-mana. Nah, ini menyimpang. Ya. Al-Ali di sini semua makna ketinggian. Ya. Secara zat Allah Maha Tinggi. Bahkan Allah mengatakan dia berada di atas aras istiwa. Ya. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Istiwanya Allah, laisa kamitslihi syai. Kenapa kita mesti menolaknya? Kenapa kita mesti memberikan konsekuensi harus sama dengan makhluk lalu kita tolak? Tidak. Allah menetapkan dia di istiwa lalu kita katakan tidak ada yang serupa dengannya. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah mengabarkan dia istiwa, maka istiwa Allah tidak serupa dengan istiwanya raja. Sehingga kita menafikannya. Kalau begitu samalah dengan raja. Nanti kalau singgasananya goyang, Allah juga goyang. Anda menyamakan Allah dengan hambanya itu namanya. Nah, kita meyakini karena Allah yang mengabarkan. Dan kita yakin tidak sama karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Di dalam Al-Quran. Jadi Al-Ali, ini nama Allah, salah satu nama Allah. Artinya apa? Maha tinggi. Maha tingginya dari sisi apa? Dari secara zat, secara kekuasaan, secara kekayaan, kemuliaan. Ya. Kemudian Al-Azim. Ini juga penutup ayat Kursi ya. Menunjukkan dua nama ini istimewa. yang menjadikan ayat kursi itu ayat yang teristimewa dalam Al-Quran. Wahuwal aliyul azim. Ya. Di sini juga dijadikan sebagai tawassul oleh penulis menyebutkan dua nama ini di pembukaan. Al-Azim maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha besar secara zat, maha besar secara kekuasaan. Ya. Makhluknya saja luar biasa besarnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, malaikat saja besar. Ya. Jadi yang mencipta yang besar-besar itu tentu maha besar. Bagaimana besarnya? Tidak tahu kita. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa kemahabesarannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan kedua setelah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Tengok di bawah ini yang kita ingin contohkan tadi, di situ dibuat nomor satu footnote-nya. Ya. Sin Rabbi yassir wa a'in bi rahmatika. Zai hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allahumma waffiq. Lam Rabbi yassir wa a'in. Ya. Ini perbedaan antara manuskrip tadi. Ya. Jadi sin itu rumus, rumus salah satu manuskrip. Ya, penulisan tulisan tangan tadi. Zai juga rumus. Berarti dia sekarang ini sudah memiliki berapa manuskrip yang mencetak ini? Sin, Zai, Lam. Berapa? Tiga atau empat? Tiga atau empat? Tiga. Iya kan? Sin, Zai, Lam. Berapa? Tiga. Tapi salah. Ya. Yang di atas apa? Yang ditetapkan di atas itu yang keempat. Kan di atas kan manuskrip-manuskrip yang dipindahkannya. Nah, kemudian yang tiga di bawah itu yang lain. Jadi dia punya manuskrip induk yang diletakkan di atas. Kemudian pembanding-pembandingnya kalau nanti berbeda diletakkan di bawah. Ya. Berarti sekarang ini kalau baru ya, nanti akan ada yang lain. Berarti sudah empat manuskrip. Yang pertama yang induk yang dia pindahkan ke dalam kitab ini, kemudian pembanding-pembanding. Kalau nanti ada perubahan, perbedaan, nanti dibuatnya di bawah. Seperti manuskrip Sin, manuskrip Zai, manuskrip Lam. Ya, ini rumus yang dia buat sendiri. Ya. Nanti ada tambahannya Rabbi Yassir, ini tambahan di manuskrip yang lain. Rabbi Yassir wa a'in birahmatika. Doa ditambahan setelah wala haula wala quwata illa billah. Ya. Atau ganti dari wala haula wala quwata illa billah, dia mengatakan Rabbi yassir wa a'in birahmatika. Ya Allah, ya Rabbku, mudahkanlah dan berilah pertolongan dengan rahmatmu. Atau dalam manuskrip yang lain, hasbiyallah, cukuplah Allah bagi saya, wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Kemudian dia berdoa, Allahumma waffiq, ya Allah berikanlah saya taufik. Ya. Kemudian dalam manuskrip yang lain, Rabbi yassir wa a'in. Ya Allah atau Rabbku, mudahkanlah dan berilah pertolongan. Jadi tidak ada pertentangan. Semuanya mengarah kepada wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian masuk kita kepada isi kitab. Jadi sebelum kita baca, saya ingin membawakan kepada kita sebab penulisan kitab ini. Nanti akan kita baca di sini. Tapi saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa kitab ini penyebabnya ditulis adalah pertanyaan. Ya. Penyebabnya kitab Ad-Da'u wad-Dawa ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah pertanyaan. Ini luar biasanya perhatian orang ulama-ulama dahulu dengan pertanyaan. Sampai dia menulis kitab untuk menjawab pertanyaan. Dia memberikan seluruh jiwanya kepada orang yang bertanya. Kalau kita kan, kalau pertanyaan itu kejawab, ah yaudah jawab sekedarnya saja. Dan juga pahamnya para ulama dahulu terhadap maksud dan faedah dari sebuah pertanyaan. Makanya terkadang kalau kita, makanya ini yang penting kita tekankan kepada jamaah. Terkadang dari di sesi pertanyaan tanya jawab itu kita mendapatkan faedah manfaat yang tidak kita dapatkan dalam pelajaran, dalam pengajian. Nah, makanya kawan para penuntut ilmu itu ketika masuk sesi tanya jawab, maksudnya pertanyaan bebas, mereka berkerumun di ulama-ulama tersebut untuk mendengarkan pertanyaan dan jawaban. Karena bertanya itu ilmu, menjawab juga ilmu. Bertanya ilmu tentang materi pertanyaan, kemudian uslub bertanya, ini ilmu. Reaksi menjawab, terkadang awal menjawabannya ini mengatakan, oh ini pertanyaan yang indah sekali, ini pertanyaan yang bagus sekali. Nabi SAW menggambarkan itu ketika Abu Hurairah bertanya sebuah pertanyaan, katanya, saya tidak akan menyangka, tidak akan saya tidak tidak tidak tidak akan mengira bahwa akan ada orang yang bertanya seperti pertanyaan ini selain dari kamu. Ini penghargaan dari Nabi untuk pertanyaan Abu Hurairah. Ya. Pertanyaan yang memiliki apa? Memiliki nilai yang tinggi. Apa yang ditanyakan? Cara bertanya, ini juga ilmu. Makanya sekarang ini begitu bagusnya pertanyaan, begitu pandainya, ya, begitu pandainya yang bertanya ini, dan dia pertanyaannya kebutuhan dia, kebutuhan dia, kebutuhan rohaninya yang dia tanyakan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan keberkahan dari dengan pertanyaan itu. Apa keberkahannya? Sampai pagi hari ini kita membacanya. Sudah ribuan tahun berapa ini? Nggak tahu kita kapannya. Tetapi antara 651 dengan mungkin di abad ke-8 lah. Sekarang sudah abad ke-berapa? 15. Ya. 7 abad yang lalu. 7 abad yang lalu sampai sekarang keberkahan dari pertanyaan orang tadi dibukakan oleh Allah untuk semua orang, untuk kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa dia yang bertanya itu tulus. Kemudian yang ditanyakan itu adalah kebutuhan dia, kebutuhan rohaninya. Kemudian uslubnya yang bertanya, akhlak dan adabnya dalam bertanya. Nanti akan kita lihat bagaimana dia bertanya. Kapan? Pada pertemuan yang akan datang. Ya. Pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Saya sudah lihat jam ini, sudah lebih 1 jam. Ya. Maka untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Penasaran ya? Nah, itulah enaknya kita, nanti jangan lupa untuk hadir. Ya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.